sallallahu alaihi Muhammad. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Sallallahu ala Muhammad. Allah Ta'ala telah berfirman, inna iddatash shuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah atau bilangan bulan 'indallah di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Ada berapa? Ada 12 bulan. Walaupun saya pernah mendengar ada istilah gaji bulan ke-13. Enggak tahu munculnya dari mana. Tapi Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an 12 syahran, 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard. Kapan Allah menetapkan 12 tersebut, 12 bulan tersebut? Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh langit dan seluruh isi bumi. Artinya semenjak penciptaan alam semesta, Allah sudah menetapkan bahwa jumlah total bilangan bulan adalah 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut di antaranya ada 4 bulan yang haram. Arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Sallallahu ala Muhammad. Yang 12 sudah hafal semua? Sudah hafal semua? Bulan pertama apa? Bulan pertama dalam Hijriah, Muharram, kemudian Safar, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Afan-afan apa tadi? Muharram, Safar, kemudian Rabi'ul Awal, kemudian Rabi'ul Akhir atau Thani, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir atau Jumadil Thani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadhan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian yang ke-12 terakhir Dzulhijjah. Hafal. Kalau dalam bahasa Jawa ingat, pertama Suro, apa? Suro, kemudian Safar, kemudian Mulut, kemudian Ba'do Mulut, kemudian apa? Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Recep, kemudian Ruah, kemudian Poso, huh? Ruah terus Poso, kemudian Sawal, kemudian Selo, kemudian Besar. Sallallahu ala Muhammad. Yang pakai bahasa lancar semua ya, alhamdulillah. Tapi yang pakai bahasa Arab, Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, setengah setengah. Sallallahu ala Muhammad. Loh, padahal ini adalah jamaah Riyadul Jannah yang sudah bertahun-tahun sering hadir majlis Riyadul Jannah, sering mendengar mau'idhatul hasanah, sering mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanya tentang bulan-bulan Hijriah, terkadang terbata-bata kesusahan. Nah, apalagi Apalagi saya sampaikan, apalagi ketika para wali songo, ketika aulia-aulia terdahulu, ketika para ulama-ulama terdahulu pertama kali datang ke Indonesia untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Islam. Bayangkan bagaimana kesulitan mereka untuk menyampaikan istilah-istilah Arab kepada orang-orang asli Indonesia yang belum mengerti sama sekali tentang bahasa Arab ataupun agama Islam. Oleh sebab itu, mereka punya metode-metode tertentu agar bangsa Indonesia ini, masyarakat ini memahami agama Islam dengan bahasa yang paling mudah mereka fahami. Ini namanya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan menyampaikan agama Islam kepada masyarakat. Maka bulan-bulan yang 12 dengan Hijriah tadi, Muharram sampai Dzulhijjah, kalau zaman tersebut dipaksakan harus Muharram, harus Safar, harus Dzulhijjah, kesulitan. Maka dengan hikmah, dengan kebijaksanaan disampaikan dengan bahasa apa tadi yang pertama? Surah bulan Rabiul Awal, ada tanggal 12 adalah kelahiran Nabi Muhammad, maka disebut dengan bulan mulud maulid, maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Tsani, repot zaman dulu ngomong Rabiul Tsani, repot, maka ditambah ba'da mulud. Iya. Ketika Ramadan, syahru Ramadan, orang dahulu suruh fasih-fasihan bulan syahru Ramadan, repot, susah. Ya sudah, bilang aja poso. Sallallahu ala Muhammad. Alangkah hebatnya mereka, alangkah mulianya mereka, alangkah luar biasanya mereka, bil hikmah, dengan kebijaksanaan mampu mengislamkan seluruh masyarakat Nusantara. Alhamdulillah. Ini ilmu yang pertama, penting ya. Yang kedua saya sebutkan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 yang hurum, ada 4 bulan haram. Apa aja? Apa yang 4 ini? Yang pertama bulan Rajab. Bulan Jawanya apa? Rajab. Rajab atau Rajab. Kemudian Dzul Qa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. 3 ini berturut-turut ya. Dzul Qa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dzul Qa'dah bulan ke-11. Urutan ke-11 dari urutan kalender Hijriah. Dzulhijjah urutan ke-12, Muharram urutan pertama. 11-12 kembali ke pertama. Bulan yang 3 ini berturut-turut, sedangkan Rajab sendirian. Rajab bulan Rajab ini sendirian. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, dan sampaikan umur kami sampai pada bulan Ramadhan. Amin. Allahumma amin. Sengaja disebutkan Rajab karena sendirian, tidak beriring-iringan seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Para ulama juga mengatakan Rajab syahrul zar'i, syahrul zar' wa Sya'ban syahrul suqya wa Ramadhan syahrul hasad. Rajab itu bulan menanam benih. Bulan berikutnya Sya'ban, bulan menyirami benih tersebut supaya tumbuh menjadi pohon dan tumbuhan. Dan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ada bulan memetik hasilnya. Sallallahu ala Muhammad. Saya sampaikan bulan Ramadan dulu. Ketika memasuki bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, segalanya berubah. Aura keimanan, semangat untuk beribadah datang begitu saja. Suasana berubah, hawanya berubah, pengennya ibadah, pengennya taqarrub kepada Allah, pengennya baca Al-Quran, pengennya sholat tarawih, pengennya sedekah, pengennya infak, pokok pengen yang kebaikan selama bulan Ramadan. Betul? Tapi maaf, terkadang tidak istiqamah. 10 malam pertama, masjid-masjid penuh dengan jamaah sholat tarawih, membeludak sampai teras masjid dan musalla. 10 malam per 10 malam kedua, jamaah semakin maju barisan shofnya. 10 malam ketiga, terawihnya pindah ke mall dan supermarket dengan alasan, Habib, karena THR-nya datangnya akhir bulan, Beb. Anak saya rewel minta baju baru. Istri saya juga tak bosan-bosan mengingatkan kain baru untuk lebaran. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Sallallahu alaihi Muhammad. Para ulama mengatakan, persiapan untuk Ramadan semenjak Rajab. Rajab syahrul zar. Rajab itu bulan menanam benih. Dari Rajab sudah kita tanam benih dengan berbagai macam taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Bulan Rajab tinggal hitungan hari. Tinggal 3 hari lagi kemudian masuk bulan Rajab. Beberapa amalan yang layak kita lakukan, kita tanam mulai bulan Rajab. Yang pertama, yang paling mudah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menganjurkan kita membacakan doa, satu doa yang mulia. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa tub alayya, dan berilah taubah kepada diriku. Salah satu zikir yang senantiasa dibaca menyambut bulan Rajab. Baca ya, semampu kita. Apa zikir yang lain? Ada contoh zikir yang lain? Zikir setiap ba'da salawatil khams. Zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Ayo dilatih mulai sekarang. Kalau selesai sholat 5 waktu, baca zikir, baca wirid setiap ba'da sholat. Jadi selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk baca zikir, baca wirid bareng imam. Jangan gatel. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakinya sudah tidak kuat, pengen berdiri kabur keluar dari masjid. Iya. Dengan harapan, wah nanti deh ketika sore hari atau ba'dal maghrib saya zikir sendiri di rumah. Rencananya begitu, tapi kenyataannya ketika sampai di rumah, ketika sampai rumah, ada yang begitu, Bu? Di sini ada, Pak. Mulai sekarang latihan, gak usah muluk-muluk, gak usah sok-sok macam-macam deh, yang mudah saja. Setiap selesai sholat 5 waktu, duduk baca zikir, baca wirid bersama imam, amini doa imam, selesai itu baru silakan Anda beranjak dari tempat duduk Anda. Latihan zikir yang pertama. Apalagi untuk menanam pada bulan Rajab, puasa. Apa Bu? Puasa. Puasa apa? Puasa sunnah pada Ashhurul Hurum. Secara umum, hadisnya secara umum. Rasulullah telah bersabda, afdhalus shaum atau afdhalus shiyami ba'da shaumi ramadhan shaumu syahrullahil muharram atau shaumu syahrullahil hurum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadan. Artinya yang paling afdhal ya Ramadan, karena ini puasa fardu, puasa wajib, level yang tertinggi. Berikutnya yang setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram atau di bulan Hurum, di Ashhurul Hurum, pada bulan-bulan yang haram. Sallallahu ala Muhammad. Hadisnya umum, artinya Anda puasa pada hari pertama boleh, pada hari kedua boleh, pada hari ke-10 boleh, hari ke-20 boleh, hari ke-30 hari ke-30 30. Seingat saya kalau kalender Hijriah ini 28-29, jarang sekali sampai 30 biasanya 28-29. Nah, sallallahu ala Muhammad. Tapi ingat, puasa itu tetap bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mendapatkan hadis selama saya mondok, selama saya kuliah sampai Hadramut, selama ini saya belajar fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya, saya belum pernah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh full. Saya belum pernah mendengar atau membaca hadisnya. Saya juga belum pernah mendengar Rasulullah puasa setahun full. Tidak pernah saya membaca hadisnya. Saya juga tidak pernah membaca Rasulullah puasa 5 tahun full. Tapi kalau puasa Ramadan pasti sebulan penuh Ramadan, karena fardu wajib. Sallallahu ala Muhammad. Maka kita puasa sunnah sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa di Ashhurul Hurum pada bulan Rajab boleh hari pertama. Kemudian Anda tepatkan dengan puasa sunnah hari Senin. Artinya puasa hari Senin sekaligus puasa sunnah pada bulan Rajab karena Ashhurul Hurum. Boleh satu puasa dua niat. Satu puasa sunnah dengan dua niat. Kemudian hari Kamis sekalian deh, puasa Ashhurul Hurum dengan puasa hari Kamis. Boleh. Kemudian Anda tepatkan tanggal 13, 14, 15 namanya Ayyamul Bidh. 13, 14, 15 dari setiap bulan Hijriah, Ayyamul Bidh. Silakan. Puasa Ashhurul Hurum sekalian dengan 13, 14, 15. Sallallahu ala Muhammad. Ya, ini dicoba ya semampu kita. Tadi zikir, kemudian puasa, kemudian sholat malam. Sallallahu ala Muhammad. Sholat malam atau tahajud dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam hari, fatahajjad bihi, gunakan waktu malam tersebut untuk tahajud, untuk bangun malam sholat tahajud, nafilatan laka, nafilah sunnah untukmu. Asa, siapa tahu, asa, semoga, an yab'athaka rabbuka, Tuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikanmu maqaman mahmuda, maqam kedudukan yang mulia. Sallallahu ala Muhammad. Mau kedudukan yang mulia? Mau kedudukan tinggi? Tahajud. Tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bil laili bi rak'ataini khafifatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam untuk tahajud, beliau memulai salat beliau bi rak'ataini khafifatain, dengan dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan, yang simpel, yang pendek, yang tidak berlama-lama. Iftitahnya, pembukaannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu seperti yang kita tahu, Rasulullah baca Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, Al-Fatihah surat Ali Imran, Al-Fatihah surat Al-Maidah, Al-Fatihah surat An-Nisa. Itu tahajud Rasulullah. Dan itu di luar kemampuan kita. Yang rakaat ini khafifatain aja deh. Dua rakaat yang ringan. Yang ringan bagaimana Habib? Ya ringan. Anda niat salat tahajud, kemudian takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek inna a'tainakal kautsar rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad. Dua rakaat yang ringan dan pendek. Lakukan ini selama bulan Rajab, coba dites, nyoba ya salat sunnah tahajud setiap malam selama seminggu. Seminggu pertama suratnya inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Lakukan selama seminggu penuh. Memasuki minggu kedua, silahkan tambah sedikit, tambah suratnya aja. Inna a'tayna diganti qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Minggu kedua, ini luar biasa. Kalau bisa tahajud istiqomah dua minggu saja, luar biasa. Masuk minggu ketiga, tambah lagi. Gak usah keren-keren, gak usah muluk-muluk. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Kalau berhasil 3 minggu berturut-turut 21 hari kita tahajud tanpa putus. Kuat? Siap? Siap? Saya sampaikan yang simpel-simpel ya. Simpel dua rakaat ringan tapi istiqamah. Tapi istiqamah masuk minggu keempat sebulan pun ini berarti. Silahkan tambah suratnya. Nambah suratnya dulu. Dipanjangin sedikit suratnya. Kalau asalnya qul a'udhu birabbil falak, ganti yang agak panjang. Sabbihisma rabbikal a'lalladhi khalaqa fasawwa. Kuat? Bisa? Bisa kira-kira. Atau suratnya agak panjang deh. Rakaat pertama, rakaat kedua suratnya agak panjang. Sebulan penuh kok berhasil istiqamah tahajud. Silahkan bulan Syaban ada tambah dua rakaat lagi. Dua rakaat tambah dua rakaat menjadi empat rakaat. Andai kata berhasil, Anda dua bulan hampir 60 hari Anda kuat istiqamah tahajud, insyaallah bulan Ramadan istiqamah selama satu bulan lamanya. Amin Allahumma amin. Dan pasti mendapat kemuliaan yang mulia yang luar biasa, maqaman mahmuda, yaitu Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sallallahu ala Muhammad. Ini cuplikan ya. Ini adalah yang saya sampaikan poin-poin terpenting. Detailnya butuh waktu yang lebih panjang. Minimal zikir. Apa? Zikir. Ba'das shalah, setiap selesai salat lima waktu duduk zikir wirid bersama imam. Siap? Siap? Yang kedua, tahajud walaupun dua rakaat tapi istiqamah tanpa terputus. Dua rakaat tapi istiqamah. Yang ketiga, puasa sunnah. Lakukan sedikit demi sedikit, yang penting istiqamah. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.